Ku memandang bukit puncak tinggi indah mempesona. Ku ulur tangan dan ingin ku raih. Apakah mungkin sampai tanganku memetik? Gaun putih harum dan wangi, remaja suci ciptaan ilahi, subur tumbuh memekar di dalam kalbuku. Dan tertanya, apakah gerangan putri ayuku mendambaku? Dari jauh ku memandang bukit puncak tinggi indah mempesona. Ku ulur tangan dan ingin ku raih. Apakah mungkin sampai tanganku memetik? Nian Dewi bergaun putih harum dan mewangi, remaja suci ciptaan ilahi, subur tumbuhmu mekar di dalam kalbuku. Dan tertanya, abadi.